Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عزكم الله سلامنا kita menyelesaikan tafsir daripada ayat yang pertama hingga kelima dalam beberapa pertemuan yang telah lewat. Kita masuk kepada ayat berikutnya dari surat An-Nasi'at. Qala Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala fi bayan kalamillahi taala yauma tarjufu ar-rajifatu tatba'uha ar-radifah qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamaghduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-14. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّجِفَةِ. Pada hari تَرْجُفُ الرَّجِفَةِ, terguncang, mengguncang sesuatu yang mengguncangkan. Rajifah ini sesuatu yang menggemparkan, mengguncangkan. Wa yaqiyam as-sa'ah, kata Syekh Sa'di, yaitu tegaknya hari kiamat, terjadinya hari kiamat. Guncangan yang maha dahsyat. Tadba'uha rajifah, kemudian diikuti yang serupa. Yaitu diikuti guncangan tersebut dengan guncangan berikutnya. Ai ar-rajifatul ukhra allati tardabuha taqabbuha wa ta'titil waha. Kemudian guncangan yang lainnya yang serupa dan datang setelahnya. Dan ini yang dimaukan adalah tiupan sangkakala. Ini akan kita bahas nanti. Tiupan sangkakala dari malaikat Israfil alaihi salam. Qulubun, hati-hati yauma idzin, pada hari tersebut, wajifah, berdebar-debar. Ai mujifatun muz'ijah. Ya, takut, khawatir, cemas, bercampur aduk menjadi satu. Dan kengerian yang begitu maha dahsyat. Min syiddati ma tara wa tusma, karena sangat dahsyatnya apa yang dilihat dan didengar tersebut. Dilihat, yakni berbagai macam pengerian-pengerian, ya, tidak lagi ada keteraturan di alam semesta. Gunung meletus, lautan kemudian meluap, bumi merekah, gedung-gedung runtuh, dan berbagai macam daripada benda-benda langit berbenturan satu dengan yang lainnya. gambaran yang sangat mengerikan sehingga menciptakan suasana yang begitu sangat riuh. Di saat itu terdengar yang zahirnya wallahu a'lam bishawab, sangkakala tersebut terdengar yakni diawali dengan suara yang yakni mengalami volume yang meningkat begitu. Sehingga pada saat awal seseorang mendengar, dia membelalakan mata dan memusatkan pendengarannya terhadap suatu tersebut. Yang kemudian semakin bertambah intensitasnya. Ya, terus sampai kemudian mereka kacau balau, setelah itu kemudian semakin dahsyat sampai kemudian mereka meninggal dunia. Semuanya. Karena kehancuran yang diciptakan oleh suara tersebut. Kalau sekedar semisal ya terjadi dan kita saksikan walaupun tidak secara langsung melalui media kejadian gempa bumi, tanah longsor, ya kan, itu sudah sangat mengerikan. Bahkan apa yang disebut dengan likuifaksi, mengerikan sekali. Apalagi yang ini, itu hanya pada bagian-bagian kecil dari bumi. Itu saja yang mengalami sudah luar biasa dahsyatnya. Sedangkan ini terjadi menyeluruh, tidak hanya bumi bahkan alam semesta. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma anta'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Di saat kamu melihatnya, maka saat itu kamu akan saksikan wanita-wanita yang menyusui, dia akan tinggalkan anak susuannya. Yang namanya ibu itu kan begitu sangat sayang terhadap anaknya. Apapun yang terjadi, dia tidak hiraukan demi keselamatan putranya. Akan tetapi, berhadapan dengan hari kiamat, sampai pun ibu yang sedang menyusui, itu dia akan tinggalkan anak susuannya. Ya, karena dahsyatnya hari tersebut. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan wanita yang hamil seketika langsung keguguran. Wa taranasa sukara wa mahum bisukara walakin adzaballahi syadid. Kamu lihat manusia sempoyongan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, tetapi karena dahsyatnya adzab Allah. Itulah gambaran hari kiamat. Absaruha khashi'ah ay dzalila haqira. Pada saat itu pandangan-pandangan manusia tertunduk, yakni merendah, hina. Qad malaka qulubahumul khauf, rasa takut menguasai mereka. Wa adhala afidatuhumul faja', wa adhala afidatuhumul faja', dan kepanikan demikian pula mengacaukan hati-hati mereka. Wa ghalaba 'alaihimut ta'assuf, dan sesal meliputi seluruh daripada jiwa mereka. Wastawal 'alaihimul hasarah, dan duka nestapa memenuhi diri-diri mereka. Ini keadaan yang menyeluruh mengena pada manusia yang hidup pada saat itu. Karena memang yang usah itu tidaklah menimpa kecuali pada manusia-manusia kafir, bagi yang masih hidup ya. Bagi yang masih hidup di dunia, maka tidaklah mengalami dahsyatnya hari kiamat itu kecuali orang-orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekafir-kafirnya manusia. Syirarul khalq, sejelek-jeleknya makhluk, itu yang akan mengalami dahsyatnya hari kiamat. Adapun kaum muslimin, kaum mukminin memiliki sedikit saja iman, maka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum itu. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia kafir seperti binatang. Dalam keadaan rizki dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa itu seluas-luasnya untuk mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia. Akan tetapi setelah itu Allah binasakan mereka hanya dengan sekali tiupan. Yaqulun ay al-kuffar fid dunya, orang-orang kafir di dunia mereka mengatakan ala wajhi tadzib, yakni mendustakan akan berita ini, berita yang tadi telah disebutkan kejadian yang sangat dahsyat daripada hari kiamat, diberitakan dan dibacakan ayat ini kepada mereka, mereka akan menyatakan, a'idha kunna idhoman nasirah, apakah di saat kami sudah menjadi tulang belulang yang berserakan, baliyah patah dan hancur, tulang belulang yang sudah hancur, bahkan sudah remuk menjadi tanah, kemudian akan dikembalikan hidup, mendustakan. Bukan kemudian rasa takut yang tumbuh pada diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka di saat dibacakan ayat-ayat Allah SWT. Tetapi justru mereka menertawakannya. Justru mereka mendustakannya. Mereka mengatakan, a'idha kunna idhoman nasyara. Ini kalau orang-orang kafir dahulu ya. Kalau orang-orang kafir sekarang ini, mungkin beda lagi ucapannya, tapi maknanya sama, pendustaan. Orang masih mabuk dengan agama, padahal ya, orang di luar sana sudah sampai ke bulan, bahkan sudah merencanakan mau singgah di Mars, kok masih juga meributkan tentang halal haram. Lalu setakan tentang kebenaran agama. Apakah mungkin muncul ucapan seperti ini dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalam hatinya yakin akan adanya kebangkitan? Ya. Tidak lagi mau mengurusi tentang halal haram. Terkecoh dengan kemajuan zaman. Terkecoh dengan pesatnya teknologi. Orang yang sedikit belajar agama dikatakan mabuk agama, kecanduan agama. Wallahu musta'an. Setiap perkara yang jelek pasti dinisbatkannya kepada orang yang memeluk agama dengan istilah mereka. Itu sama persis dengan ucapan-ucapan dahulu ya terhadap pengikut para rasul. Inna tafayyarna bikum, kami mendapatkan kejelekan ini gara-gara kalian. Semua kalau kejelekan ditimpakan kepada orang-orang yang beragama. Apa saja. Pasti sebutannya sudah langsung ke arah itu. Wallahu musta'an. Maka jangan heran karena memang sunnatullah demikian. Memang itu ciri khasnya mereka. Akan selalu mencari-cari kerusakan dan kejelekan orang-orang yang beragama. Mereka menyatakan qalu tilka idzan karratan khasirah. Jika demikian itu merupakan pengembalian hidup kembali yang sangat merugikan. Kalau sampai kemudian dibangkitkan lagi. Kenapa ya? Karena mereka tidak percaya dengan itu sehingga mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan rusak. Kalau sampai betul dikembalikan itu merupakan pengembalian yang begitu sangat merugikan. Ucapan ini, ucapan karena mereka memastikan tidak akan bisa untuk dikembalikan. Dan usia daripada bumi ini sudah berapa lama? Manusia dari zaman dulu sampai nanti entah kapan terjadinya kiamat, masa bisa dikumpulkan jadi satu? Luasnya seperti apa tempat itu? Tidak mungkin itu. Apalagi kemudian satu persatu ya, dihisab, diperhitungkan amalannya, baik yang kecil maupun yang besar, membutuhkan waktu berapa lama. Akan mereka tidak akan sanggup untuk berpikir sampai sejauh itu. Padahal satu hari di kiamat nanti itu keabisan nanti 5 tahun. Satu harinya itu 50 ribu tahun. Jadi apa yang kita hitung? Anggaplah memang dengan perhitungan itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat pendek. Sangat pendek. Dan Allah Subhanahu wa taala asraul hasibin. Yang sangat tepat hisabnya, perhitungan amal. mereka menganggap hal tersebut suatu yang mustahil. Istab'adu an yab'atahumullah wa yu'idahum ba'da ma kanu 'idhaman nasirah. Mereka menganggap mustahil Allah akan mampu membangkitkan mereka kembali, mengembalikan mereka hidup setelah mereka menjadi tulang belulang yang hancur berserakan. Jahlan minhum biqudratillah wa tajarra'u 'alaihi. Karena bodohnya mereka tidak tahu menaunya mereka tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan karena lancangnya mereka terhadap Allah Azza. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan sangat mudah. Qala Allah bi bayani suhulati hadzal amr 'alaihi. Allah menyatakan, menunjukkan betapa sangat mudahnya hal tersebut yang mereka anggap luar biasa dan tidak mungkin. Itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa innama hiya zajratu wahidah. Padahal itu bagi Allah hanya sekedar sekali tiupan saja. Sekali tiupan seketika sudah langsung mereka menjadi satu. Keluar dari kubur-kubur mereka, mereka kembali hidup seperti sedia kala, tidak ada satupun yang meleset. Semua tidak ada yang bisa absen pada saat itu. Tumbuh dari satu bagian tubuh mereka yang tidak akan pernah hancur, yang tidak akan bisa dilihat memang, akan tetapi ada. Namanya Al-Zana. Bagian tubuh kita yang misqala dzarrah, disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, sangat kecil sekali, ya, kasat mata memang. Tetapi bagian itu tidak akan bisa pernah hancur, walaupun dibakar, walaupun dikremasi dengan sekian ribu derajat sekali, tidak akan pernah hancur. Dan bagian tersebutlah yang kemudian akan menyusun kembali tubuh manusia masing-masingnya, yang sesuai dengan orang per orangnya, tidak akan pernah bisa keliru, meleset, ya. Tubuh yang sana dengan tubuh yang situ, tidak. Allah Subhanahu wa taala menanggapi takdzib, pendustaan mereka dengan sangat mudah, fa innama hiya zajratun wahidah. Itu hanyalah butuh kepada satu bentakan saja. Allah sebut dengan zajra, karena zajra itu artinya bentakan, ya. Padahal tiupan dari sangkakala Israfil, tapi itu Allah sebut sebagai zajra. Karena pada saat itu memang Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murka. Kemurkaan yang layak untuk mitlah, wala yaqta ba'dahu mitlah. Allah tidak pernah murka seperti itu dan tidak akan pernah murka seperti itu lagi setelahnya. Kemurkaan yang sangat pada saat itu. Yunfakhu fiha fis-sur, ditiupkan padanya sangkakala oleh Israfil. Fa idza al-khalaiq kulluhum bisahirah, fa idza hum bisahirah. Tiba-tiba mereka, yakni para makhluk semuanya, berada di sahirah, ay ala wajhil ard. Mereka berada di sahirah, di permukaan bumi. Hanya saja permukaan bumi, ya, bumi yang tidak lagi sama dengan bumi yang sekarang kita pijak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari diganti bumi tidak lagi bumi seperti yang kita injak ini, juga diganti langit. Langit-langit sudah tidak lagi seperti langit yang kita saksikan. Kita berada di alam akhirat. Situasinya, kondisinya, suasananya sudah beda sama sekali. Wa barazu lillahil wahidil qahhar, mereka kemudian semua kumpul untuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Qahhar yang Maha Kuasa. Lantas bagaimana dengan gunung-gunung dan bangunan-bangunan yang besar, pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi? Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Ya, kalau bangunan-bangunan buatan manusia masih sangat rapuh, terkena sedikit guncangan 10 skala Richter bisa hancur dulu. Ya, sekuat apapun bangunan itu, padahal baru 10 skala Richter. Belum ada ya, sampai 10. anggap 10 gitu kan hancur dulu gitu. Walaupun dibangun dengan sedemikian rupa anti gempa, hancur. Sedangkan gunung dia tetap kokoh berdiri dengan adanya goncangan-goncangan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bukan gunung-gunung mencakar langit yang besar, tetapi gunung. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, bagaimana dengan gunung? Fakul, maka katakanlah yang sibuha rabbi nasfa. Allah Rabbu akan meratakannya, menghancurkannya. Fayadaruha qa'an safsafa, hingga meninggalkan gunung-gunung tersebut menjadi rata sedemikian rupa. La tara fiha aywaja wala amta. Tidak tersisa sedikit pun ada gundukan ataupun ada cekungan. Rata, betul-betul rata. Juga Allah menyatakan wa yauma nusayyiru jibal wa taral arda barizatan wa hasarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan pada hari kami memperjalankan gunung-gunung. Gunung bisa diperjalankan. Yang mampu melakukan hanya Allah Rabbul Alamin. Ya. Gunung dengan teknologi yang sangat canggih sekalipun sekarang ini hanya untuk digeser 1 senti tidak akan sanggup. Coba menggeser gunung 1 senti saja. Ya. Tidak usah gunung yang besar, gunung yang paling dekat kita ini, Gunung Lawu. Bisa digeser 1 senti. Tidak bisa. Itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan tamu marsaha, bisa berjalan itu seperti berjalannya awan. Luar biasa. Gunung ya. Setelah itu dihancur leburkan seperti pasir. Ya, berhamburan. Gunung seperti tidak ada dayanya sama sekali. Wa taral ardha barizah, dan kamu lihat pada saat itu setelahnya bumi dalam keadaan wa hasarnahum, dan kami kumpulkan mereka semua dari awal sampai akhir. Falam nughadir minhum ahada. Tidak akan ada satupun dari mereka yang absen. Semuanya ya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap yang telah ditiupkan ruh padanya, hatta para janin yang sudah ditiupkan ruh, mereka nanti akan dihidupkan. Dan kalau meninggalnya karena aborsi atau karena dibunuh pada masa jahiliyah, membunuh anak-anak yang baru lahir adalah perkara yang biasa. Anak perempuan mati, dikubur hidup-hidup. Yang disebut dengan waqtul banan. Itu nanti mereka akan dibangkitkan dan akan ditanya. Ya, bi ayyi dzambin qutila. Atas dosa apa mereka kok dibunuh? Itu keadaan pada hari kiamat. Kembali kepada ayat fa'idahum bisahiroh, tiba-tiba mereka berada dalam sahiroh. Yani ala wajil ab. Di atas bumi yang tidak lagi bumi seperti yang kita injak ini, tetapi bumi yang datar sama sekali. Qiyamun yang turun, mereka dalam keadaan berdiri menunggu. Fayajma'uhumullah. Yang turun bisa bermakna yang tadirun, tapi bisa juga bermakna memandang. Fayajma'uhumullah, antara Allah mengumpulkan mereka, wa yaqdi bainahum bihukmi al-'adl wa yujazihim. Kemudian Allah memutus di antara mereka dengan hukumnya yang adil, dan setelah itu membalasi mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Kita akan bahas tentang tiupan sangkakala. Yauma tardufur rajifan. Ini yang akan kita bahas pertama. Tiupan sangkakala ini karena merupakan awal daripada terjadinya hari kiamat. Disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa setiap apa saja yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Karena memang bumi ini dicipta bukan untuk abadi, tetapi fana. Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap siapa saja yang berada di atas muka bumi ini pasti akan fana, akan binasa. Juga Allah menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu pasti akan binasa kecuali wajahnya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Baginya hukum dan kepadanya akan dikembalikan, kalian akan dikembalikan. Juga Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Jadi di situ bagi yang mengalami kiamatul kubra, kiamatul kubra yakni kiamat yang besar. Ada kiamat sughra yakni kematian setiap orang itu sudah datang kiamatnya. Ini seorang meninggal dunia datang kiamatnya. Kiamat sughra. Pada hari tersebut adalah hari ditiupkannya sangkakala. Tiupan yang pertama mewafatkan pada setiap yang memiliki jiwa, baik yang ada di bumi maupun di langit sana. Kecuali tentunya yang Allah perkecualikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka tersungkurlah, tersungkur di sini ini binasa, meninggal dunia. Man fis samawat, siapa saja yang ada di langit sana dari kalangan para malaikat. Wa man fil aut, dan siapa saja yang di bumi dari kalangan manusia dan jin. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kecualikan, Allah kehendaki untuk tidak mati. Itu merupakan tiupan yang sangat menggigirisi, ya, kalau orang Jawa bilang sangat mengerikan, menghancurkan setiap apa saja. Didengar oleh setiap orang yang hidup pada masa tersebut, dan di saat itu sudah tidak lagi sanggup untuk kemudian sekedar mengucapkan wasiat, dan tidak ada perlunya untuk berwasiat. Tidak sanggup untuk sekedar kembali kepada keluarganya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ma yanduruna illa sayhata wahidah," di dalam mereka menunggu menanti kecuali hanya sekedar satu tiupan. "Ta'khuduhum wa hum yakhissimun," yang menyambar mereka tiupan tersebut, yang menggelegar. Menyambar mereka. "Wa hum yakhissimun," dalam keadaan mereka sedang berada dalam pertikaian. Ini kehidupan pada saat itu, walaupun kehidupannya adalah kehidupan yang begitu sangat maju, akan tetapi kehidupan yang rusak, penuh dengan berbagai macam permusuhan dan pertikaian. Ini digambarkan dan disyaratkan dalam Al-Quran bahwa sayhah wahidah, satu tiupan, tiupan sangkakala dari Israfil, itu terjadi dalam keadaan manusia sedang mukhosomah, wahum yafisimun, mereka sedang dalam pertikaian. Wala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un, maka tidak mampu mereka untuk memberikan wasiat, sekedar untuk berwasiat itu sudah tidak mampu, apalagi kembali kepada keluarga-keluarga mereka. Kemudian as-sur sudah lewat, sebetulnya ini kita pertegas kembali di sini, as-sur itu adalah al-qarn. Sur itu artinya adalah tanduk. Jadi bentuknya memang tanduk. Sebagaimana ini merupakan tafsiran dari Rasulullah SAW sendiri dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat menyenangkan sekali kalau ada badui datang kepada Nabi. Kenapa? Karena biasanya badui bertanya kepada Nabi perkara-perkara yang tidak lazim. Ya, para sahabat mungkin sungkan. mau bertanya kepada Rasul tentang perkara-perkara tersebut, tetapi Badui tidak. Dia bertanya dengan polos dan semaunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat dimaklumi. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang boleh sembunyikan dalam perkara yang dia ketahui. Ja'arobin ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqal. Seorang Badui bertanya kepada Nabi, Masyur, apa itu syur? Bertanya. Fa'idha nufikha fis-sur. Dia mungkin mendengar ayat begitu. Di saat ditiumkan sur. Apa itu sur? Tanya kepada Nabi. Qal, maka Nabi menjawab, as-sur qornun yunfaku fi. Sur itu adalah qornun, satu tanduk yang ditiup padanya. Ini bentuknya memang tanduk. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Memang ada riwayat yang lain, akan tetapi ini yang paling rajih. Ya. Artinya riwayat asar, ya, bukan hadis. Kalau hadis ya ini adanya. Dari kalam para tabi'in, dari mufassirin, ya. Ada yang mengartikan sur itu jamak daripada suar. Ya, jamak daripada suar. Atau sur atau dalam qiraah yang lain suar gitu. Fa idza nufikha fi suar, tetapi riwayat ini qiraah ini qiraah yang dhaifah. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maknanya adalah untuk riwayat yang ini, ya, pendapat yang ini, yaitu di saat ditiupkan pada as-suwar, suwar itu adalah ajsad, ya. Suwar itu jamak daripada surah, yaitu bentuk daripada badan manusia. Ditiupkan padanya, ya, roh kembali sehingga mereka hidup kembali. Dan ini keliru, ya. Apa istilahnya riwayat tersebut ataupun pendapat tersebut, kalaupun dianggap sebagai pendapat, maka pendapat yang sangat lemah. Yang benar adalah apa yang telah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri, asur, ini al-qarn, ditiupkan padanya. Dan peniupan sangkakala ada dua kali, ya, tiupan yang membinasakan dan tiupan yang membangkitkan. Sedangkan kalau tiupan itu adalah kepada ajsad, ya, hanya sekali toh, ya kan, tidak butuh dua kali tiupan. Dan intinya bahwasannya pendapat tersebut menyelisih daripada hadis yang sharih yang telah disebutkan tadi. Baik, kemudian siapa peniup daripada sur? Itu juga telah lewat di saat kita membahas tentang fal mudabbirat amra. Yani Israfil. Yang meniupnya adalah Israfil. Sehingga yang ini sudah mufakat semua daripada mufassirin dan kaum muslimin. Ibnu Hajar menyatakan istahara anna sahibas sur Israfil. Sangat masyhur bahwasanya sahibus sur itu adalah Israfil, malaikat Israfil alaihi salam. Wa naqala fihi al-Halimi al-ijma, dan bahkan al-Halimi menyatakan ijma. Wa waqa'at tasrih bihi, dan telah tersebut secara sharih tegas bahwa peniup daripada sangkakala adalah Israfil. Iddat ahadis sihah, pada beberapa hadis yang sahih. Tersebut pada beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah. Disebut oleh Al-Hafidh Indal Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyatakan, inna tarfa sahibis sur mundu ukila bihi musta'idun yandur nahwal ars makhofata an yu'mar qobla an yartadda ilaihi tarfu kana ainaihi kaukaban durian. Sudah lewat kan hadisnya. Bahwasannya ini pandang mata daripada sahibus sur Israfil, semenjak diserahkan urusan kepada dia untuk meniupkan sangkakala, musta'id, senantiasa siap yang durnah wal ars, memandang ke arah ars. Kenapa? Makhafat an yu'mar qabla an yartada ilaihi tawfu. Khawatir diperintahkan sebelum kemudian yartada ilaihi tawfu. Matanya itu berkedip, sebelum matanya berkedip. Kedua matanya seolah-olah dua mutiara yang berkilau. Hadis disahkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ini juga sudah kita bacakan, kaifa an'am waqad iltaqama sahibul qarn al-qarna wahana jabhatahu wa asfa sam'ahu yanzur atau yantazir an yu'mar an yunfaqa fayanfuq fayanfaqu. Bagaimana aku bisa menikmati hidup dalam artian bersenang-senang dalam kehidupan ini, sedangkan aku sudah tahu, aku sudah mengetahuinya, bahwa sahibus sur, malaikat Israfil, ya, telah menempelkan iltaqoma, sudah menempelkan apa istilahnya itu, sur pada siap, kondisi siap untuk meniup juga. Dan jabhah, ini dahinya sudah menunduk, sudah betul-betul orang mau meniupkan begini. Ini agak menunduk begini, sudah siap, betul-betul siap, sambil matanya senantiasa mengarah ke ars. Menunggu kapan kemudian diperintahkan untuk meniup, dia pun segera meniupnya. Qala al-muslimun, kaum muslimin, yakni para sahabat, kemudian bertanya, fakaifa naqul ya Rasulullah, lantas apa yang kami ucapkan wahai Rasul? Qulu, ucapkan oleh kalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'alallahi rabbina. Cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Kami berserah diri kepada Allah Rabb kami. Ini juga hadis disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi wallahu taala alam bisawab, ini yang mungkin bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita masih akan bahas ini, ya. Kapan terjadinya hari kiamat? Kemudian yang apa? Meniupkan sangkakala itu berapa kali tiupan, ada yang mengatakan 2, ada yang menyatakan 3, ada yang menyatakan 4 kali tiupan. Ini nanti khilafnya kita akan sebutkan, dan yang rajih dari khilaf-khilaf tersebut bismillah. Nastaghfiruka wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.